Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Masih kita pada pasal muqaddimah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, "Wala udwana illa 'alal zalimin." Dan tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Yang menjadi musuh bagi kita adalah orang-orang yang zalim, mendzalimi Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ini juga diambil dari ayat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala udwana illa 'alal zalimin." Maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Bagaimana permusuhannya? Maksudnya adalah kita menjadi musuh bagi orang-orang yang zalim, yaitu kita berusaha untuk menghilangkan kezaliman. Orang yang berbuat zalim dengan kesyirikan, maka kita berusaha untuk menghilangkan, karena syirik adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman. Nah, kita tidak memusuhi kecuali orang-orang yang zalim. Bagaimana cara memusuhinya? Maksudnya adalah dengan berdakwah, menyebarkan ilmu, menjelaskan tentang kebatilan kesyirikan supaya manusia sadar, meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada tauhid. Demikian pula maksudnya adalah kezaliman yang dilakukan antara seorang manusia dengan manusia yang lain, maka kita harus menahan orang yang berbuat zalim dari kezalimannya. Bagaimana dia sadar? Kita berikan dia ancaman, kita ingatkan dia dengan hadis, dengan ayat. Dan Nabi SAW mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazlum." Hendaklah engkau menolong saudaramu, baik dia zalim maupun dia dizalimi. Maksud dari menolong saudara yang berbuat zalim adalah menahan dia supaya tidak melakukan kezaliman. Karena kezaliman yang dia lakukan akan membinasakan dia di dunia maupun di akhirat. Maka kita menolong dia dengan cara kita nasihati, kita tahan supaya dia tidak berbuat zalimi. Baik, setelah itu beliau membaca dua kalimat syahadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia saja, tidak ada sekutu baginya. Ucapan beliau wahdahu la syarikalah ini adalah menguatkan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini ada penetapan, ada penafian. Ia menetapkan Allah SWT sebagai satu-satunya sesembahan dan menafikan seluruh sesembahan selain Allah SWT. Wahdah, dia saja, dia semata, ini menguatkan penetapan kita bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, menguatkan penafian kita terhadap seluruh sesembahan selain Allah SWT. Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah SWT dialah yang merajai atau maharaja, al-haq yang maha benar, al-mubin yang maha menjelaskan. Beliau menyebutkan di sini tiga di antara nama Allah SWT, al-malik yang artinya adalah yang maharaja. Karena Allah SWT dialah sebenar-benar raja, dan selain Allah SWT adalah mamluk, dialah yang raja yang sebenarnya, yang menguasai manusia, yang menguasai malaikat, yang menguasai jin dan seluruh al-alamin. Maka semuanya mereka tunduk di bawah kerajaan Allah SWT. Dan raja-raja yang ada di bumi, ya, pada hakikatnya mereka adalah termasuk makhluk dan termasuk yang dikuasai oleh Allah SWT, tinggal di kerajaan Allah. Allah SWT yang telah menciptakan mereka, memelihara mereka, mengurus mereka, mentakdirkan bagi mereka takdir dan juga ajal. Maka Allah SWT dialah al-malik, al-haq yang nyata, yang benar. Adapun selain Allah, maka itu adalah batil. Dzalika bi anna Allaha wal haq. Yang demikian karena Allah SWT dialah yang benar, dialah yang berhak disembah, dialah Rabb yang sebenarnya, dialah sesembahan yang memang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah, meskipun disembah oleh makhluk, disembah oleh manusia atau sebagian manusia, maka itu adalah batil. Wa annama yad'una min dunihi wal batil. Dan sesungguhnya apa yang disembah selain dia adalah batil, lemah. Dia bukan pencipta, tetapi dia yang diciptakan. Dia bukan yang memberikan rezeki, bahkan dia yang diberikan rezeki. Maka keadaan manusia menyembah sesembahan tersebut, ini adalah ibadah batilah. Ini adalah ibadah yang tidak benar dan ini adalah sesembahan yang tidak benar. Adapun Allah SWT maka dialah al-haq dan Allah SWT dialah al-mubin. Dan makna al-mubin bisa yang pertama adalah nyata, karena Allah SWT dialah yang kelihatan, nampak kekuasaannya, nyata kekuasaannya. Makna yang kedua, dan dialah Allah SWT yang menjelaskan, yang menjelaskan, yaitu menjelaskan ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat syar'iyah yang diturunkan oleh Allah maupun ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan berupa alam semesta yang dilihat oleh manusia ini. Dan nama al-malikul haqqul mubin disebutkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, fata'alallahu al-malikul haq, maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Kemudian dalam firman Allah yang lain Allah mengatakan wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang maha benar lagi maha nyata atau lagi maha menjelaskan kepada yang lain. Maka ini adalah tiga nama. Boleh ya seseorang memberi nama anaknya dengan Abdul Malik atau Abdul Haq atau Abdul Mubin, karena ini adalah di antara nama-nama Al-Husna. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.